آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله جميعا kita lanjutkan insyaallah membaca keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah. Kata beliau, wa fi qawlil muallif wa in kana ma'a rajulin malun haram faqad daminahu ay dhalika ar-rajul alladhi akhadha al-mal al-haram qad daminahu. Dan apabila ada pada seseorang harta yang haram yang dia ambil dengan cara yang haram, apakah mencuri, menipu, merampok, dan yang semisalnya dengan cara-cara yang haram, faqad dhaminahu, maka dia bertanggung jawab atas harta tersebut. Ay dzalika ar-rajul alladzi akhadha al-mal al-haram, maknanya adalah orang tadi yang harus bertanggung jawab menjaganya dan untuk kemudian mengembalikannya jika dia bertaubat kepada Allah azza wa jall. Orang yang telah mengambil harta dengan cara yang haram tadi, dia yang harus menanggung dan menjaga barang tersebut. Wa qawluhu la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu shay'an illa bi'idznihi fa innahu 'asa an yatuba hadha fa yuridu an yaruddahu 'ala arbabihi fa akhadta haraman. Adapun ucapan beliau, ucapan al-Imam al-Barbahari rahimahullah, la yahillu li ahadin, tidak halal bagi seorang pun, siapapun dia, an ya'khudha minhu, untuk mengambil barang tersebut darinya, dari orang yang melakukan ghasab, mengambil harta orang lain tanpa hak, illa bi'idznihi, kecuali dengan izinnya. Apakah terjadi khilaf di sini? Apakah izin tersebut dari yang mencuri, yang merampok, atau izin dari pemilik harta? Terjadi khilaf di sini, atau berbeda para ulama dalam menafsirkan atau membahas permasalahan ini. Bolehkah kita mengambil barang curian dari sang pencuri tanpa sepengetahuannya, tanpa izinnya? Ataukah kita harus meminta izin terlebih dahulu dengan sepengetahuannya? Ar-rajih dalam permasalahan ini bahwa apabila kita mengetahui orang itu mencuri suatu benda, maka kita tidak boleh mengambil benda itu darinya, dari sang pencuri tadi. Karena itu barang bukan barang dia. Harta itu bukan harta dia. Ada motor misal, motor murah, ternyata hasil curian. Kita yang kebetulan butuh dengan kendaraan tersebut dan hanya punya uang sedikit, cukup untuk membeli motor yang murah tadi, akhirnya kita beli. Dan kita tahu bahwa itu adalah hasil curian. Kita tidak boleh mengatakan, ah pencurian itu urusan dia dengan orang yang dia curi, dosanya dia yang menanggung. Nggak boleh. Karena barang itu bukan miliknya. Jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana sudah kita lewati tentang syarat-syarat sahnya jual beli. Bahwa barang tersebut adalah barang yang menjadi miliknya, milik penjual. Kalau dia menjual barang orang lain, maka tanpa persetujuan dari orang lain tersebut, maka transaksi jual beli tadi tidak sah. Wala tabi' ma laysa 'indak, jangan engkau menjual barang yang bukan menjadi milikmu. Pencuri tadi, perampok tadi, dia menjual barang bukan miliknya. Dari sini kita mengetahui bahwa seseorang yang berprofesi sebagai penadah barang-barang curian haram, tidak diperbolehkan. Selama dia tahu bahwa barang-barang tersebut memang hasil curian. Adapun kalau kita tidak mengetahui, kita enggak tahu bahwa barang itu adalah hasil curian. Kita taunya ada sepeda motor dijual murah. Kita lihat, oh ternyata barangnya masih layak untuk dipakai untuk kebutuhan kita, entah ke kebun, entah ke pasar, entah kemanalah kebutuhan kita. Masih layak motor tadi. Dengan harga yang murah, jauh di bawah standar, kita beli. Tanpa kita harus menelusuri kenapa motor ini kok dijual murah. Itu bukan tugas kita. Dan kita tidak boleh untuk mengusutnya. Akan tetapi apabila kita tahu tanpa ada upaya dari kita untuk mengusutnya kenapa kok ini dijual murah. Ada yang memberitakan kepada kita. Kita tahu ternyata itu murah karena curian. Ini baru kita tidak boleh membelinya. Tetapi kalau barang itu kita tahunya hanya barang murah, layak masih dipakai, kemudian kita membelinya, boleh. Tanpa kita bertanya kepada sang penjual, ini kenapa antum jual murah curiannya? Antum curi di mana? Kok bisa antum jual murah padahal masih bagus? Tidak boleh kita melakukan hal tersebut. Kita kembali kepada pembahasan ini. Wala yahillu la yahillu li ahadin an ya'khudha minhu syai'an illa bi'idznihi. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil dari orang tersebut yang melakukan mengghasab syai'an, sesuatu apapun, illa bi'idznihi, kecuali dengan izinnya. Izin dari al-ghasib tadi. Sebagian ulama lagi menafsirkan bahwa illa bi'idznihi ay bi'idzni sahibihi bil haq, dengan izin sang pemilik asli yang memang benar-benar menjadi pemilik barang tersebut sebelum dicuri. Kita dapat izin, dapat persetujuan, misal ada orang yang datang kepada kita dengan membawa bukti-bukti yang ada bahwa sepeda motor saya dicuri oleh si fulan. Bukti-buktinya ini. Tapi saya enggak mampu untuk mengambilnya. Gimana cara antum untuk mengambilnya? Kalau ada izin dari yang memilikinya, boleh. Atau dia memasrahkan kepada pihak tertentu yang bisa untuk mengambilnya. Boleh. Untuk mengambil barang tersebut. Apakah itu pemerintah desa, ataukah itu pihak kepolisian, pihak yang berwenang, atau mungkin dia melihat orang-orang yang disegani oleh sang pencuri tadi, tokoh-tokoh tertentu, dia minta tolong kepadanya, mendapatkan izin berarti, sehingga orang itu bergerak kemudian mengambil barangnya. Seperti ini boleh. Bahkan ditanyakan kepada Syekh bin Baz rahimahullah, bagaimana saya mengambil kembali barang saya yang dicuri? Beliau rahimahullah menjawab, apabila benar barang itu adalah barangmu, dengan bukti-bukti yang ada, saksi-saksi yang ada, maka engkau boleh mengambilnya apabila tidak terjadi fitnah. Tidak terjadi fitnah. Dan tidak pula akan menimpa dirimu suatu bahaya ketika mengambilnya. Maka boleh. Tetapi kalau dikhawatirkan muncul fitnah, orang-orang tidak percaya bahwa itu adalah milik kita, padahal kita memiliki bukti-buktinya, surat-suratnya, tetapi karena tempatnya yang berbeda, barang itu sudah pindah desa atau pindah kecamatan, kemudian sekonyong-konyong kita mengambil ke rumahnya, justru kita yang akan dituduh sebagai pencuri, ini akan menimbulkan fitnah yang seperti ini. Kalau seperti ini, jangan. Atau akan muncul bahaya bagi kita. Ternyata yang mengambil ada sekelompok preman. Kemudian kita datang saja ke tempat mereka dan menyatakan, ini motor saya, mau saya ambil. Sementara mereka bisa berbuat apa saja. Entah memukul, entah memberikan hal-hal yang mendatangkan mara bahaya kepada kita. Yang seperti ini juga jangan. Akan tetapi, bila hal itu dikhawatirkan terjadi, muncul fitnah atau bahaya akan mengenai kita, maka boleh kita mengadu kepada waliyu amrin. Mengadu kepada hukumah. lapor kepada pihak yang berwajib, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kepada mereka untuk mengembalikan barang kita yang diambil oleh mereka tanpa hak. Qala fa innahu asa an yatuba hadza fa yuridu an yaruddahu ala arbabihi fa akhadhta haraman. Beliau menyebutkan alasannya, kenapa tidak boleh bagi seseorang untuk mengambil dari sang pencuri tadi barang yang dia curi? Karena bisa jadi fa innahu asa an yatub, orang itu taubat, sang pencuri tadi, perampok tadi, pembegal tadi taubat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan pintu taubat terbuka selama matahari belum terbit dari arah baratnya dan selama nafas seseorang itu belum sampai di tenggorokan menjelang kematiannya. Pintu taubat terbuka. Kemudian ternyata pencuri ini, perampok ini bertaubat. Dengan taubat yang benar, taubat yang jujur, taubat yang ikhlas sehingga dia ingin mengembalikan barang itu kepada orang yang dulu pernah dia curi. Kalau sudah kita ambil pula barang itu darinya, maka dia tidak akan bisa mengembalikan apa-apa. Fayuridu an yaruddahu ala arbabihi fa akhadta haraman. Dia bertaubat ingin mengembalikan barang tersebut kepada pemiliknya, ternyata sudah kita ambil. Maka yang mengambil tadi terjatuh pula pada perbuatan yang haram. Ya'ni fala yatamakkan, maknanya pencuri yang bertaubat tadi tidak memungkinkan lagi bagi dia untuk mengembalikan barangnya karena sudah diambil oleh orang lain. Wa anta tu'tabaru qad akhadta haraman, maka pada posisi itu engkau dianggap mengambil sesuatu yang haram karena dia sudah bertaubat ingin mengembalikannya. Wa ma'na dzalik, sehingga maknanya adalah annaka tusyariku sahibahu fil hurmah, engkau berserikat dengannya, bekerja sama, sama-sama mendapatkan perbuatan dosa karena sama-sama mengambil tanpa hak. Yang kedua, annaka takunu mithlahu indama ta'khudzul mal al harama fa tusbihu la tubali. Yang kedua, engkau hakikatnya akan sama seperti dia ketika engkau mengambil barang yang haram darinya. Karena dia sudah bertaubat ingin mengembalikan barang tersebut, ternyata barang itu engkau curi, engkau ambil tanpa hak. Maka posisinya sama dengan dia. Yang ketiga, antakuna qad adha'ta 'alaihi al-fursah fi ma idza kana yuridu an yatuba minhu haitsu yuridu an yarudda dzalikal mala fala yajidhu. فتكون قد جنيت عليه وأضعت عليه الفرصة لذلك فإن الواجب عليك ألا تفعل. Yang ketiga, engkau sama dengan menghilangkan kesempatan baginya. Annaka takunu qad adha'ta 'alaihi al-fursa, engkau telah menghilangkan kesempatan bagi orang tersebut. Fima idza kana yuridu an yatub, apabila ternyata dia memang ingin bertaubat, dia ingin taubat mengembalikan barangnya. Ketika barang itu sudah dicuri lagi, maka pencuri yang kedua telah menghilangkan kesempatan bagi pencuri pertama untuk meminta maaf, bertaubat, mengembalikan hartanya. Enggak ada lagi barangnya. Iya, kalau ternyata pencuri pertama tadi kaya bisa mengganti dengan nilai yang semisal. Kalau ternyata tidak, dia benar-benar ikhlas, jujur, bertaubat kepada Allah, ingin mengembalikan yang bukan barangnya, namun sudah enggak ada. Dia juga tidak memiliki kemampuan finansial, uang untuk membeli gantinya. Maka hilang kesempatan dia untuk berbuat baik di sela-sela taubatnya berupa mengembalikan barang yang dia curi. Maka pencuri yang kedua menghilangkan kesempatan bagi pencuri pertama yang bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dan ingin mengembalikan barangnya. Haitsu yuridu an yarudda dzalikal mal fala yajiduhu. Di mana ketika dia bertaubat sebagai bentuk kejujuran atas taubatnya, ia ingin mengembalikan barang yang dia curi. Ternyata sudah enggak ada. Barang itu sudah hilang, raib. Sudah dicuri lagi oleh pencuri yang kedua. Fatakunu qad janaita alaihi. Maka berarti engkau telah berbuat dosa, melakukan tindak kejahatan atas orang tersebut. Wa adha'ta alaihi al-fursata lidzalik. Dan engkau hilangkan kesempatan dia untuk mengembalikan barang itu kepada pemiliknya ketika dia telah bertaubat kepada Allah. Fa innal wajiba 'alaika alla taf'al, maka yang wajib atasmu jangan engkau lakukan hal itu, jangan mengambil barang dari sang pencuri jika itu bukan milikmu atau engkau bukan mendapatkan amanah permintaan bantuan dari pemiliknya. Cuma sekedar, oh si fulan tuh nyuri dia ternyata, awas saja. Kapan dia lengah, tak ambil, tak kembalikan lagi kepada pemiliknya. Benar terjadi, orang itu lengah, kemudian dicuri lagi. Diam-diam pencuri yang kedua ini, hanya karena mendengar, oh tetangganya kemalingan, entah itu motor, entah itu sapi, tahu dia pencurinya si fulan, tahu dia barangnya. Tanpa konfirmasi kepada sang pemilik, dia bergerak sendiri. Kemudian mencuri lagi barang tersebut. Walau tujuannya ingin dikembalikan kepada pemilik aslinya. Maka ketika ternyata sebelum barang itu sampai, pencuri yang pertama tadi bertaubat, jujur kepada Allah taubatnya, ikhlas kepada Allah taubatnya, ingin mengembalikan barang tersebut, sudah enggak ada. Dan belum tentu selama perjalanan dari pencurian yang kedua untuk dikembalikan kepada orang yang pertama berjalan mulus. Belum tentu. Bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di tengah jalan. Siapa yang akan menanggung kerugian tersebut? Tentu pencuri yang kedua. Sehingga kata Syekh rahimahullah, fa innal wajiba 'alaika alla taf'al, yang wajib atasmu jangan engkau lakukan, mengambil barang curian dari orang lain. Kalau seandainya ingin berbuat baik, punya kemampuan, laporkan kepada pihak yang berwajib atau ajak bekerja sama, koordinasi dengan pemilik barang tersebut, bagaimana cara mengembalikan barang dia yang telah dicuri oleh orang lain. Allahu a'lam bissawab. Ini keterangan yang disebutkan oleh Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullah dalam permasalahan ini, dan insyaallah kita sambung pada waktu-waktu mendatang masuk pada fasal yang baru. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fiikum.